Kan lawan kata suksis. Wa hadzal manzil huwa manzil jud wa saqa wal san. Karena itu kedudukan isar ini meliputi al-jud, as-saqa, al-ihsan. Tiga-tiganya bagus. Jud bagus, as-saqa bagus, al-ihsan bagus. Tiga kebaikan terkumpul, maka dia menjadi orang yang bisa isar. Bagaimana orang-orang ansor yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Li'annahu a'la maratibihi. Ini martabat yang tertinggi. Ya, martabat yang tertinggi. Fa innal maratiba thalatha. Kan ada tiga. Beberapa kali kita bahas tentang tiga derajat kedermawanan. Nah, ihsan itu yang tertinggi. Yang pertama, alla yanfuqahu al-badlu wa la yas'afu alayhi fa huwa manzilatu as-sakhaf. Yang pertama, yang terendah, sakhaf. Sebagian ulama menyebut sakhaf ini, menyamakan sakhaf ini dengan al-karam, dermawan. Mudah sekali dia memberi, mudah sekali dia berderma. Tidak ada rasa berat. Orang minta dikasih, orang minta dikasih. Bahkan belum minta, dia tahu orang ini membutuhkan dikasih. Ini derajat pertama, orang dermawan. Tetapi tidak berpengaruh pada dirinya. Artinya dia banyak memberi itu, tetap saja rumahnya megah, tetap saja uangnya banyak, tetap saja mau apa kebutuhan. Karena yang dia berikan itu, walaupun 1 miliar misalnya, simpanan dia masih ratusan miliar. Gitu. Ini as-sakhaf. Yang kedua, tingkatan kedua, naik lagi. Ayyukiyal aqtara wa yakholahu syai'a. Dia memberi dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang dia sisakan. Dia punya uang 1 juta. Dia sedekahkan 800 ribu. Dia sisakan 200 ribu untuk dia misalnya. Dia punya uang 100 miliar. Dia sedekahkan 90 miliar. Dia sisakan 10 miliar untuk dirinya. Aw yaqwa mithlu ma a'ta, atau taruhnya separuh. Kan Umar dipuji, Utsman dipuji ketika mensedekahkan separuh hartanya. Nah, kalau sudah separuh biasanya berpengaruh. Biasanya berpengaruh. Artinya dia berkorban. Artinya tahun ini dia buka satu cabang lagi di daerah terhalang. Karena apa? Dia sedekah dengan begitu banyak, separuh atau lebih. Jadi berpengaruh bagi dirinya. Ini tidak hanya ada pada diri orang kaya, orang miskin. Mestinya hari itu dia berangkat bisa naik taksi misalnya, tapi akhirnya dia naik angkot. Kenapa? Gara-gara dia sedekah. Dana yang mestinya dia pakai untuk naik taksi, dia sedekahkan. Akhirnya dia naik angkot. Bisa. Bukan hanya orang kaya, orang miskin bisa seperti itu. Bahkan mungkin lebih luas kesempatannya. Hari itu mestinya dia kebeli ayam, makan ayam. Tapi gara-gara dia sedekah, akhirnya nggak kebeli. Hanya nasi dengan sayur saja. Ini derajat kedua. Walaupun hari itu dia sedekah pagi itu 10 ribu. Uangnya cuma 15 ribu, 17 ribu untuk hari itu. Lebih tinggi dari yang pertama. Nah, bagaimana yang tertinggi? Bagaimana yang ketiga? Ini ayyukthira ghayrahu bisyai ma'ajatihi ilaih. Yaitu dia insan, dia lebih mengutamakan orang lain sementara dia sendiri butuh. Ini yang tertinggi. Ya, bagaimana nanti kisahnya orang Ansar yang dia akhirnya malam itu tidur dalam keadaan lapar demi tamunya. Hadis pertama akan dibawakan oleh beliau nanti. Ya. Tetapi hal ini tentu tidak boleh menjadikan kita minta-minta. Ya. Kemudian anak istri kita kelaparan, tidak sampai seperti itu. Ya. Oleh karena itu beliau jelaskan lebih lanjut tentang itarin. Ya. Wa huwa ala thalathi darajat. Isar ini ada tiga tingkatan. Derajat isar ini ada tiga. Tadi kedermawanan ada tiga tingkatan. Yang tertinggi adalah isar. Isar sendiri dibagi tiga. Yes. Yang pertama derajatul ula. An tuqaddimahum ala nafsika fi matarihim. Engkau lebih mengutamakan mereka, orang lain, daripada dirimu sendiri. Mislu an tut'imahum wa tajhu' wa tatsuahum wa ta'ra wa tatsiahum wa tazma. Beliau memberikan contoh, lupanya di sini, bukan kesalim. Engkau lapar, tapi engkau berikan makanan itu kepada orang lain. Engkau tidak berpakaian, tapi pakaian itu diberikan kepada orang lain. Engkau haus, tapi minuman itu diberikan kepada orang lain. Tentu ini sekali waktu. Sekali waktu. Mungkin barangkali tentu pernah. Ya. Karena ini kan sekali waktu. Gak mundur sepanjang hayatnya tidak. Kalau sepanjang hayatnya, ya mendolimi dirinya sendiri, mendolimi keluarga. Sekali waktu kan sering ya. Kita lapar, sementara sama-sama lapar ya. Kita persilahkan yang lain. Antum masih bisa menahan, atau nanti nunggu giliran kedua. Seperti ini kan. Barangkali kita pernah melakukan. Oleh karena itu beliau mengatakan, bihaitu la yu'addi dhalika ila irtikadi itlabin la yajudu bidji. Jangan sampai hal ini menyebabkan kita melanggar agama. Di dalam agama ini akhirnya kita terlanggar. Seperti kita menampakkan aurat, kita minta-minta dan seterusnya. Maka sekali lagi hal ini hanya dimungkinkan sekali waktu. Yes. Mungkin sedang ada bencana, ngantri makanan, kita juga lapar, kita dahulukan orang-orang tua, ibu-ibu hamil, anak-anak kecil. Seperti ini saya kira kita sering melakukan. Yes. Sekali waktu. Pantau ya, beliau sebutkan derajat yang pertama ini panjang. Salah satu penjelasan beliau adalah tidak boleh dalam masalah agama, masalah akhirat. Ini tidak boleh bagaimana penjelasan di awal tadi. Yes, walaupun beliau membawakan beberapa ucapan para fuqaha. Intinya yang rajih tidak boleh. Isar hanya diperbolehkan untuk masalah dunia. Bukan pahala, bukan akhir. Ad-darajah tsaniyah, derajat yang kedua, izharu ridha Allah Isar lebih memilih ridho Allah daripada ridho manusia. Ya. Ini lebih tinggi dari yang pertama. Huwa ayyurida wa yaf'ala ma fihi mardhatu. Orang seperti ini dia akan senantiasa melakukan apapun demi mencari ridha Allah. Walau adzabal qalb, walaupun dengan cara membuat marah banyak orang. Contohnya siapa? Para Nabi dan Rasul yang marah akibat dakwah para Nabi dan Rasul hampir semua manusia awalnya. Dan umumnya dakwah para Nabi itu dakwah langsung diterima, tidak. Dakwah langsung ditolak. Karena dakwah para Nabi dan Rasul tidak pelan-pelan. Kaumnya berbuat syirik, langsung teriak tauhid. Dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, langsung tabrakan. Kecuali yang lain. Masalah adab ini itu, masalah tauhid langsung. Maka dakwah para Nabi dan Rasul membuat marah manusia pada umumnya, pada awalnya. Para Nabi dan Rasul tidak peduli. Ini ihsan lebih mementingkan ridho Allah daripada ridho manusia siapapun. Sekalipun ayahnya, sekalipun istrinya, sekalipun anaknya, dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Luh, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, membuat marah orang-orang di sekitarnya. Biarin. Yang penting adalah Allah berhidup. Ini derajat yang sangat tinggi, yang barangkali sedikit dari kita yang bernasib seperti itu. Kan kita kan sholat, puasa, enggak ada masalah. Enggak ada orang yang benci mati-matian kepada kita dalam rangka kita mencari di Allah. Itu yang sedikit sekarang. Ketika kita berhadapan dengan bid'ah, berhadapan dengan syirik, dan kita berdakwah, dan kita berdakwahkan, baru ada itu. Kalau tidak, kita diam saja, tidak. Lihat para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul berdakwah, dan para Nabi dan Rasul dakwahnya membuat marah, membuat jengkel orang-orang di sekitar. Sementara membuat Allah ridho. Dia katakan di sini wahyu darul anbiya, ini derajat para nabi. Wa ala al-rusul alaihi wassalatu wassalam. Lebih tinggi dari nabi rasul. Lebih tinggi dari nabi kan rasul. Nabi berapa? 124,000. Rasul 313. Lebih tinggi lagi dari rasul? Ulul azmi. Lebih tinggi lagi, cuma 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, alaihi wassalam. Lebih tinggi lagi Khalilur Rahman, Khalilullah. Hanya ada 2. Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam. Lebih tinggi lagi, paling tinggi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketinggian derajat Nabi itu yang paling berani menghadapi murka manusia demi mencari ridha Allah. Kalau salatnya, puasanya, dan seterusnya, maka lihat Bani Israil yang saleh, yang dalam beberapa riwayat ribuan tahun mereka beribadah, ratusan tahun mereka beribadah, umurnya panjang-panjang kan? Bukan. Oleh karena itu, tingginya derajat manusia itu dengan berbagai macam ujian cobaan, bukan banyaknya ibadah. Oleh karena itu, ketika para tabi'in terkagum-kagum dengan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, lalu bertanya kepada Ibn Abbas, kayak apa Abu Bakar itu? Ya, beberapa tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar wafat 2 tahun setelah Nabi. Tapi sedikit dari kalangan tabi'in yang bertemu dengan Abu Bakar. Bertanya kepada Ibn Abbas, seperti apa Abu Bakar itu? Apakah sholat terus? Tidak pernah tertawa? Menangis terus? Dijawab oleh Ibn Abbas, tidak. Ya, Abu Bakar sholatnya sama dengan kita. 5 waktu. Qobliyah badiyah sama dengan kita. Puasanya sama. Dia tertawa dan terus. Hanya apa? Iman di dada. Iman di dada. Berarti apa? Amal hati. Yang begitu kuat menghadapi berbagai macam ujian. Ya. فَإِنَّهُ قَوَّمَ الْعَالَمُ كُلَّهُ. Beliau Nabi Muhammad SAW melawan seluruh alam. Seluruh alam dilawan oleh beliau. Seluruh manusia dilawan oleh demi mencari ridha. Ya, demi mencari ridha, siapapun dilawan. Siapa yang pertama kali dilawan oleh beliau? Manusia-manusia di sekeliling beliau. Dari pertama kali beliau menyatakan diri sebagai Nabi, berdakwah, maka tantangan demi tantangan, perlawanan demi perlawanan dari orang-orang terdekat beliau, paman-pamannya, tetangganya, ya, teman-temannya dulu dan seterusnya. Nah, akhirnya 1, 2, 3 mereka beriman. Jadi tidak langsung diberi. Bahkan dengan pindah dulu, hijrah dulu, menyingkir dulu dari kaum yang terdekat. Seolah kemungkinan. Akhirnya perang demi perang. Perang jihad salah satu bukti. Kisah. Kan yang namanya jihad itu bikin orang gak suka. Perang. Orang kafir tentu gak suka dengan kaum muslimin. Perang. Dalam rangka apa? Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah dengan cara membuat jengkel orang-orang jahat. Ini derajat al-Ita'ah. Ya. Oleh karena itu para sahabat di apa? Sifatkan dengan orang yang paling membuat orang kafir jengkel. Orang yang paling bisa membuat orang kafir jengkel. Liyadzidza bihimul ukhuwah. Allah sengaja membangkitkan para sahabat untuk membuat orang-orang kafir jengkel. Salah satu sunnah di dalam Islam, jika kita berpenampilan, jika kita berperilaku yang Islami, yang sunnah, dan membuat jengkel orang-orang kafir, tambah. Yes. Jika mereka sebel dengan jenggot kita, ya, kita panjangkan jenggot kita sesuai sunnah, tambahkan pahala. Semakin mereka jengkel, semakin tambah pahala kita dengan cara sunnah. Yes. Yang terbesar yang tidak mungkin ada perdebatan adalah perang. Mana mungkin ketika kita perang lalu musuh senang dengan kita? Gak mungkin. Pembunuhan bagaimana perang? Kebencian, puncak kebencian adalah perang. Yes. Maka batil sekali hari ini tokoh-tokoh kaum muslimin yang berangkulan dengan tokoh-tokoh kafir, bahkan demi menyingkirkan, membenci seorang penguasa yang muslim. Ini batil yang luar biasa. Berangkulan sesama tokoh agama, berbeda agama, demi membenci seorang muslim. Buruk yang luar biasa. Sangat buruk. Jadi keimanan itu kecil. Keimanan itu kecil. Islam itu kecil. Akidah itu kecil. Yang besar itu apa? Jujur, tidak korupsi, ya itu baru besar. Islam kecil. Yes. Walaupun sama muslim, sama akidah, tapi saling berhujat. Karena menganggap bahwa Islam itu kecil. وَتَجَرَّدَ لِلْجَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Maka beliau Rasulullah SAW dan juga para Nabi dan Rasul hanya berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Hanya itu kan tugas para Nabi dan Rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. wahtamala adawatul ba'id wal qarib billah. Beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam siap bermusuhan dengan orang-orang jauh, orang-orang dekat demi ridha Allah, demi kecintaan kepada Allah. Wa athara ridha Allah ala ridha al-khalq min kulli wajhin. Beliau lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha siapapun dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya masalah akhirat, tetapi juga masalah dunia. Ya. Kecuali saling membutuhkan. Seperti kaum muslimin butuh barang-barangnya, kaum kafirin ini saling membutuhkan. Kita tidak bisa mengatakan jangan beli, nanti dia senang. Enggak. Karena kita butuh. Kecuali kita tidak butuh. Ya. Kita butuh. Dalam masalah dunia, jika saling membutuhkan, maka tidak terserah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam butuh barang-barang orang kafir dari Yaman, dari Syam, maka beliau beli. Butuh uangnya Yahudi, beliau gadaikan zirah beliau, baju besi beliau. Yes. Karena memang butuh. Walam yakhudhu fi ithari ridhallahi fi ithari ridhallahi law matala'im. Beliau tidak takut dicela dalam rangka memilih ridha Allah, tidak takut dicela. Barangkali ini salah satu kaidah, salah satu prinsip yang ditinggalkan oleh umumnya kaum muslimin hari ini. Takut salah, terutama tokoh-tokoh Islam mengatakan bahwa Islam didakwahkan dengan jihad, dengan perang, takut, baru, ya, takut dicela, maka ditutupi. Islam mencintai peperangan, betul? Kan jelas Allah menyukai barisan perang seperti bunyian umatku, bangunan yang oh, ini dicintai oleh Allah. Allah suka dengan pasukan kaum muslimin yang besar. Karena bunyian umatku disukai oleh Allah. Bagaimana Allah kita Allah menyukai, kita tidak menyukai? Saya tidak suka perang. Kaum muslimin tidak suka perang. Jangan membohong. Kaum muslimin cinta perang sebagaimana Allah mencintai perang. Bahkan Allah wajibkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah wajibkan kepada kalian berperang padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Tanpa perhubungan, kalian membenci sesuatu, padahal kalian yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, apa yang kalian suka itu justru tidak baik. Apa? Perdamaian. Umumnya manusia suka perdamaian. Hari ini kaum muslimin rata-rata teriak suka perdamaian. Buruk bagi kaum muslimin. Bagaimana kita ini? Semakin damai, semakin buruk. Coba ketika kaum muslimin berperang, dua kebaikan. Jadi, ayat syarimah, awud syarimah. Dua kebaikan. Kalau hidup mulia, menang, menang mulia. Mengharapkan kaum kafirin mulia. Mati syahid, jannah surga. Diampuni seluruh dosa. Pernah berzina, pernah minum khamr ratusan belasan tahun. Diampuni oleh Allah. Rabbul alamin. Kenapa mati syahid? Ini tidak dapat oleh orang yang tidak mati syahid. Orang mati syahid dijamin seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Rabbul alamin. Yes. Kebaikan yang luar biasa dari perang. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yataghalli, barang siapa yang malam yabtu walam yatahaddats nafsuhu bil ghadwi, barang siapa yang belum pernah berperang dan belum pernah terbersih di hatinya keinginan untuk berperang. Apa kata Nabi? Wamata fi syu'batin minan nifaq, maka dia akan mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Kan cabang-cabang munafik banyak. Salah satunya orang yang tidak suka berperang dan belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang. Yes, ayo. Maka wajib bagi kita mencintai bagaimana Allah dan Rasulnya mencintai jihad. Hanya ada catatan di sini, jihad kita tidak sah kecuali dengan pemimpin yang tanpa pemimpin yang sah kecuali dengan kita, maka tidak sah perang kita, jihad kita tidak sah. بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله. Seluruh keinginan beliau, cita-cita beliau, usaha beliau, semua dalam rangka mencari ridha Allah. Oleh karena itu, sekali waktu beliau mencari ridha istrinya, apa? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Beliau mencari ridho istri. Ya, peristiwa madu. Peristiwa madu. Beliau haramkan madu. Ibtigha'a mardati azwaj. Dalam rangka mencari ridho istri-istrimu, kata Allah. Diungkap ini. Ya, sekali waktu beliau mencari ridho istri, langsung ditegur. Langsung ditegur. Lima tuharimu ma'ahallallah. Ini maksud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud terjaga dari kesalahan. Yes. Bukan berarti bahwa beliau belum pernah salah sama sekali. Seperti anggapan sebagian orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud itu belum pernah salah sekali. Satu pun sekalipun belum pernah salah. Jangankan Nabi Muhammad terselam imam-imam mereka yang 12 maksud dari itu. Nah, sebagian ulasul mereka mengatakan para Nabi dan Rasul maksum setelah jadi Nabi, imam-imam kami maksum dari itu. Jelas ini ucapan yang sangat pasti. وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه. Maka yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan risalah ini, meninggikan kalimat Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau. Ada kalanya dengan senjata, ada kalanya dengan lisan. Lisan dalam rangka menghancurkan musuh-musuh Allah, membongkar aib Yahudi, membongkar aib Nasrani yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Ini serangan yang luar biasa. Serangan yang luar biasa, hujjah. Hatta waqa'a dinullah 'ala kulli dinin. Hingga akhirnya menanglah agama Allah di atas seluruh agama. Dan ini bagian dari sejarah. Allah berjanji liyudhirahu 'ala dini kulli, bahwa Allah akan memenangkan Islam ini dari semua agama. Ya, pada akhirnya. Karena itu kita tidak boleh berusaha. Kita tidak boleh tanpa harap bahwa masa depan ada di tangan Islam. Kan belum terbukti. Liyudhirahu 'ala dini kulli, bahwa semua agama akan hancur binasa. Hanya Islam yang berkibar. Kan belum. Nah, dan akan terjadi. Panjang lebar beliau bawakan di sini tentang bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh semangat membela Islam dalam rangka mencari ridha Allah, dan penderitaan, musibah, kasihan, makian akhirnya berbalik menjadi kebahagiaan, menjadi pujian dan seterusnya ibadah. Ini menunjukkan bahwa Allah menguji hamba. Setelah diuji, Allah berikan derajat yang tinggi. Belum sampai Nabi wafat, belum sampai 20 tahun beliau berdakwah, beliau sudah mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan. sampai satu ketika beliau berkorban 100 ekor unta milik beliau. Dan juga saya rasa ini, karena setiap kali berperang, 1/5 dari hasil menerima tantangan perang buat beliau. Saya didapat dari beliau. Yang ketiga, ini lebih kepada niat, ya. Isaru isarillah, isar ketika dia isar itu adalah karena Allah. Maka di awal tadi kita singgung sedikit, ada orang yang mementingkan orang lain. Dia rela lapar, rela haus, rela hilang uangnya demi si bulan atau bulana, tapi bukan karena Allah. Nah, ini dibahas ya. Antasaba isaraka ila Allah duna nafsi. Jadi bukan karena engkau. Bukan karena engkau. Karena siapa? Karena Allah. Wa annahu huwa alladhi tafarrada bil isar la an. Karena hanya Allah lah yang berhak diberi sifat isar itu, bukan engkau. Ya. Fa ka'annaka sallamta al isar ilayhi. Maka mestinya engkau menyerahkan isarmu ini hanya kepada Allah. فَإِذَا أَثَرْتَ غَيْرَكَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ الَّذِي أَثَرَهُ هُوَ الْحَقُّ لَا أَنَّ هُوَ الْمُؤْتِرْ حَقِيقَةً إِذْ هُوَ الْمُعْتِي حَقِيقَةً. Yaitu orang yang mu'tir, orang yang membuat isar yang sebenarnya, yang hakikat yang sebenarnya, itu adalah yang isarnya itu karena kebenaran, karena al-haq, karena Allah. Karena itu niat-niat yang lain, apalagi ada kecenderungan hati, ya, karena sesuatu, karena suku, karena keluarga, karena kecintaan dia kepada orang tersebut, ini tidak masuk dalam isar yang tertinggi. Jadi semuanya karena Allah, semuanya dia lakukan karena Allah. وقد تبين في العلم أن العبد ليس له شيء أخر. Beliau mengumpamakan dengan seorang budak. Antum tahu hukum seorang budak bagaimana? Apakah budak berhak memiliki sesuatu? Ya, si budak ini punya anu, punya ini, punya kendaraan, punya uang. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Budak tidak mungkin punya apa-apa. Maka jual beli tidak sah. Budak tidak sah jual beli. Kecuali perintah tuannya. Itulah budak. Nah, kita di hadapan Allah budak. Maka pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Maka semua apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho. Wal'abdu la yamliku haqiqatan. Secara hakikat seorang budak tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa. Innamal maliku bil haqiqati sayyiduhu. Yang memiliki adalah sayyidnya, tuannya. Padahal antara budak dengan tuannya masih sama-sama apa? Antara budak dengan tuannya masih sama-sama manusia. Masih sama-sama manusia. Itu seperti itu keadaannya. Bagaimana kita yang manusia dengan Allah yang khaliq bakal lebih jauh lagi perbedaannya. Ya. Nah, ini yang tertinggi. Bahwa isar kita, perbuatan kita hanya karena Allah. Kemudian ayat yang dibawakan oleh beliau yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9, qala Allah Ta'ala wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya walaupun mereka sendiri butuh. Ayat ini menerangkan keadaan orang-orang Ansar. Di mana orang-orang Ansar lebih mengutamakan saudaranya, yaitu orang-orang Muhajirin. Pertama kali orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah, maka Allah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, kumpulan dengan kumpulan, si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya, dan saling mewarisi. Jadi betul-betul seperti saudara. Sampai turun ayat mawaris, sampai turun ayat dan surat Al-Nisa itu yang menerangkan tentang waris. Nah, maka mantuk, terhapus hukum saling mewarisi antara Muhajirin dan Ansar. Nah, orang-orang Ansar ini setelah dipersaudarakan dengan Muhajirin, maka begitu cintanya orang-orang Muhajirin sampai ngarah dalam banyak hal. Mereka sendiri butuh apa-apa, tetapi memberikan kepada saudaranya dari karena Muhajirin. Sifat intar orang-orang Ansar ini dia berikan oleh Allah dalam surat Al-Ansar. Ayat lain yang terdapat dalam surat Al-Zahr atau Al-Insan, Allah Taala, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Mereka memberi makan makanan yang dia sukai. Berarti insan itu yang disukai. Dia sendiri suka tapi diberikan kepada orang lain. Kalau dia tidak suka lalu diberikan kepada orang lain, itu bukan insan. Ya, saya berikan antum makanan yang bagus, yang enak. Ya, kenapa? Saya tidak doyan makanan itu. Misalnya. Maka saya tidak bisa. Kalau saya doyan, saya sangat hobi makanan itu, kok saya berikan kepada orang lain? Nah, itu baru bisa. Ya, maka disebutkan sini, wa yusaimu al-tu'ama ala hubbihi. Dia berikan makanan yang dia suka. Ya, miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang anak, orang-orang yang anak-anak yatim, dan kepada para kawan. Jadi derajatnya lebih rendah. Wa alam annal hal al-awwal a'la min hadhihi al-haq. Lebih tinggi yang pertama tadi, yang ayat pertama, yang ayat surah Al-Hasyr ini lebih tinggi. Yes. Karena apa? Karena dia butuh tapi berikan. Kalau ayat kedua ini enggak, yes. Dia suka berikan, yes. Artinya mungkin dia tidak butuh. Yes. Artinya masih ada yang lain dan seterusnya. Intinya bahwa ayat yang pertama ini lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa keutamaan di dalam Islam itu bertingkat. Sahabat bertingkat, para nabi dan rasul bertingkat, ya, para ulama bertingkat. Tidak sama bagaimana ucapan orang-orang murjiah. Ucapan sesat orang-orang murjiah mengatakan bahwa semuanya sama. Ya. Asal iman berarti semuanya sama. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak. Sama-sama nabi kedudukannya tidak sama. Sama-sama rasul kedudukannya tidak sama. Sama-sama sahabat kedudukannya tidak sama. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam, di antara kezaliman adalah menyamakan yang berbeda, membedakan yang sama. Ini zalim. Ya, mutasawiyatul mutaqabil wa bid'ah. Menyamakan yang berbeda, membedakan yang sama. Ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani membedakan yang sama. Musa, Isa, Muhammad, alaihi wassalatu wassalam, sama. Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Dibedakan oleh Yahudi. Nabi Musa, ya. Nabi Isa, enggak. Muhammad, enggak. Ya, dan juga Nasrani. Nabi Musa, ya. Nabi Isa, ya. Nabi Muhammad, wassalam, tidak. Ini membedakan yang sama. Begitu juga sebaliknya. menyamakan yang berbeda. Menyamakan yang berbeda, orang murjiah. Ini sama, seluruh nabi dan rasul sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Keutamaannya, afdholiyahnya, ilmunya, hal ini pun dolim. Ini pun ahli sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. Ya, yang berbeda dibedakan, yang sama di sama. Ya, kita kalau dulu yang dimaksud di luar shaf. yang dimaksud di luar shaf. Adapun shaf kedua, kan tidak ada jaminan bahwa shaf kedua itu diawali minimal harus dari dua orang. Kalau kita datang sendiri tidak ada yang lain, maka tidak jadi sholat. Ya, maka boleh sendirian di shaf kedua. Sendirian di shaf kedua boleh, karena shaf pertama sudah penuh. Atau sendirian di shaf ketiga boleh, karena shaf kedua sudah penuh. Maksud hadis dilarang sendirian di belakang shaf itu di luar shaf. Ya, di sini shaf keempat masih bisa beberapa orang, baru ada tiga setengah shaf misalnya. Antum di luar sana, ngadem di sana. Nah, ini yang tidak boleh. Di luar sana kan bisa suaranya kedengar, bisa melihat. Nah, ini tidak boleh. Jadi adapun di shaf boleh, walaupun sendirian. Apakah anak kecil memutuskan shaf? Tidak. Ketika anak kecil itu sudah berakal, artinya dia tidak kesana kemari, dia sholat di situ, tidak memutuskan. Tidak memutuskan. Nah, itu memutuskan. Memutuskan shaf. Maka hindari di depan tiang atau di belakang tiang. Hindari tiang. Kecuali penuh salat Jumat, penuh. Baru. Kalau tidak, salat Maghrib hanya 5 shaf, sementara masjid itu muat sampai 15 shaf, ya hindari tiang. Jangan sampai itu. Apa hukum wanita memakai parfum? Boleh di rumah untuk suami. Adapun keluar rumah dengan wewangian, kata Nabi, ahadud zaniyah. Salah seorang wanita pezina. Ya apapun yang wangi ya. Apapun yang wangi, baik itu disemprot, dioles, apapun yang menimbulkan wangi, tidak boleh. Bagaimana sikap kita jika yang membenci jenggot dan tidak isbal adalah sesama muslim? Ya tetap ya, karena ini sunnah Nabi, karena ini anjuran Nabi, maka siapapun yang membenci maka tidak boleh kita nyerokkan, walaupun ayah ibu. Ya, walaupun ayah ibu kita tidak suka dengan jenggot, tetap saja kita harus pelihara, karena mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya harus di atas perintah siapapun, termasuk orang tua. Hanya karena orang tua maka kita ganti dengan yang lain yang lebih baik. Betul beliau sangat tidak suka dengan jenggot kita, tapi kita ganti dengan yang lebih baik. Dulu belum berjenggot kita kurang perhatian pada ibu, sekarang lebih perhatian. Dulu jarang memberikan hadiah, sekarang berikan hadiah. Makanan, kesukaan orang tua dan seterusnya, kan jangan kita putus asa ya. Jangan kebencian orang tua kita karena mereka belum paham masalah jenggot, lalu menyebabkan orang tua benci kepada yang lain. Justru sebaliknya. Saya masih tinggal di keluarga yang kafir, kadang-kadang masih masak babi, penggorengan dan kering sudah dicuci, bolehkah masak menggunakan penggorengan tersebut? Tentu boleh. Ya. Kalau sudah dicuci, sudah bersih, boleh. Ya. Yang tidak boleh apabila tercampur. Kalau sudah dicuci. Apakah memberikan pinjaman uang padahal kita sangat membutuhkannya, termasuk kita? Ya, ya. Dengan syarat tadi, jangan sampai dengan berbuat isyarat tadi justru malah kita yang minta-minta mana kita yang mengadakan tanggap. Ya, barangkali resikonya sekedar kita lapar hari itu, kita mau beli sesuatu enggak jadi, tidak mengudorotkan secara apa-apa. Bagaimana jika saat sujud telapak tangan dan wajah terhalang dengan jilbab atau mukena? Enggak masalah, enggak masalah. Yang tidak boleh itu tidak menempel. Buat tujuh anggota sujud itu harus menempel ke tempat sujud, ke tanah, ke keramik, ke karpet. Terhalang enggak? Ya, dengkul kita kan pasti terhalang. Kan kita pakai sarung, pakai celana. Kan dengkul termasuk anggota sujud bukan? Ya kan? Kan terhalang. Enggak masalah. Maka kening terhalang enggak masalah. Wajah terhalang di bawah enggak masalah. Karena wajah, lutut, telapak kaki, dua tangan, ini tujuh anggota sujud yang harus menempel ke tanah tapi boleh terus. Iya, menurut penjelasan dari Imam Bukhari wajib, karena wanita tidak boleh menutup wajahnya ketika sholat dan ketika ihram. Ketika sholat dan ketika ihram harus dibuka. Tapi tak ya, menjadi yang berdosa kalau tidak dibuka. Para pemimpin atau presiden di dunia ini pada umumnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Bahkannya tidak mungkin ada perintah untuk berperang dalam rangka menegakkan perintah Allah. Nah, tidak boleh, ini putus asa ya. Tidak boleh mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin. Mungkin, hanya entah kapan. Ya, tidak boleh kita mendahului. Mungkin, insya Allah. Mungkin. Nah, tiba-tiba presiden kita menyuruh pasukannya atau kita semua untuk merebut kembali Timur-Timur misalnya. Nah, ini silap. Ya, tidak tertutup mungkin. Tidak boleh kita tutup. Saya seorang pimpinan di sebuah lembaga pendidikan. Karyawan saya ada yang dari golongan filsafat dan kadang suka bikin panas kuping saya. Apa saya berdosa karena saya tidak bisa mencegah? Kalau pimpinan bisa mencegah, harus setidaknya mengganti karyawan itu, memecat karyawan itu kalau sanggup. Kalau sama-sama guru, sama-sama karyawan, tidak wajib. Kalau atasan, kan tanggung jawab. Kalau bisa mencegah, wajib mencegah. Bisa mengganti, wajib ganti kalau tidak bisa di. Bagaimana kalau kita membuat jengkel sesama muslim yang selalu berbuat bid'ah? Ya tentu niat kita tidak membuat jengkel kaum muslimin, ya. Cuman mereka jengkel, ya sudah, ya kan bukan niat kita. Kalau orang kafir, iya. Kalau orang kafir, iya. Sengaja kita membuat mereka jengkel, tapi dengan cara melaksanakan sunnah. Bukan dengan cara maksiat. Kalau dengan cara maksiat kan enggak bikin mereka jengkel. Ini tidak boleh. Harus dengan cara sunnah. Sunnah Nabi kita jalankan dan umumnya mereka tidak suka. Ya, hanya sebagian mereka tampakkan, sebagian ini yang paling banyak di negeri kita mereka sembunyikan. Kita jumpai banyak masyarakat kaum muslimin yang membaca Yasin di depan mayit. Apa hukumnya? Bidah. Banyak mayit yang ada di zaman Nabi, para sahabat, tetapi mereka Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mencontohkan membaca surat Yasin, bahkan membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Apakah ada keterangan tentang ciri-ciri orang yang akan meninggal dalam 100 hari, 40 hari, 7 hari? Tidak. Bahkan 5 menit. 5 menit belum meninggal, tanda-tanda tidak ada. Kecuali tanda-tanda yang zahir, nafasnya tersengal-sengal atau dokter tahu penyakitnya. Adapun tanda secara dalil tidak ada. Tidak ada. Yes. Kalau ada, berarti bisa siap-siap. Yes. Kayaknya 7 hari lagi nih. Siap-siap tobat, siap-siap beribadah. Enggak ada. Mana yang paling baik antara infak di masjid secara rutin dengan bersedekah pada fakir miskin sekali saja? Melihat kebutuhan, barangkali masjid butuh dana untuk bayar listrik, untuk pembangunan, sementara fakir miskin kita tidak jumpai. Sementara masjid sudah bagus, dana banyak, sementara fakir miskin keliling kita banyak. Lihat bagaimana keadaan. Apa hukum uang muka atau tanda jadi dan bila batal akan anggur? Ini dibahas dalam beberapa kitab fikih, bahkan ada istilah khusus ya, kurban. Ini umumnya para imam membolehkan. Umumnya para imam membolehkan karena ada risiko, yaitu barang tersebut dia tidak boleh jual ke manapun karena sudah jadi dengan si pulang. Oleh karena itu, jika ternyata tidak jadi, maka uang hilang. Ini para imam membolehkan. Wow. Ya, selesai kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.